Sekarang memasuki bulan yang istimewa, yaitu bulan Muharram, ya, di tahun baru ini 1441 Hijriah. Dan ini adalah hari yang sangat istimewa. Dia termasuk 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ashhurul Hurum, ya, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan juga Nabi SAW pernah menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, afdhalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Disandarkan kepada nama Allah sebagai bentuk pengagungan dan kemuliaan, maka ini menunjukkan keistimewaan bulan Muharram, ya. Dan di bulan ini juga ada hari yang sangat istimewa, yaitu hari Asyura, tanggal 10 Muharram, di mana hari tersebut adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya, dan menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya, sehingga hari itu diabadikan, ya, oleh Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya. Kemudian disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kita lebih berhak memuliakan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Yaitu sebagai ungkapan rasa syukurnya, maka Nabi mensyariatkan kepada kita untuk apa? Puasa, yaitu puasa Asyura. Ya, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Dan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, maka beliau mengatakan, ya, la in baqitu ilal amil muqbil la asumanna tasi. Ya, andaikan Allah SWT memberikan umur panjang kepadaku, maka tahun depan saya akan puasa tanggal 9 juga. Ini tanggal 9 Muharram, ya, plus tanggal 10. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tanggal 10 saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyelisihi, ya, sehingga di samping tanggal 10 beliau ingin menyelisihinya, yaitu dengan puasa sebelumnya juga, yaitu tanggal 9. Ya, tanggal 9. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa puasa Asyura itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu puasa 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Dan ini tingkatan yang paling utama. Ya, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Kalau tahun ini 1441 berarti nanti Senin, Selasa dan Rebu. Ya, Senin, Selasa dan Rebu. Baik. Tingkatan yang kedua yaitu puasa, ya, 2 hari. Puasa 2 hari. Tanggal 9 dan tanggal 10, ya, tanggal 9 berarti tanggal hari Senin dan hari Selasa. Tingkatan yang ketiga yaitu puasa 1 hari saja, yaitu puasa tanggal 10 hari Selasa saja. Ini tingkatan yang ketiga. Semuanya boleh, ya, semuanya boleh untuk dikerjakan, tapi yang paling utama adalah nomor 1. Kemudian tingkatan yang kedua adalah nomor 2, yaitu puasa 2 hari. Dan tingkatan yang ketiga adalah puasa 1 hari saja, ya. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan mayoritas ulama, ya, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Taimin dan lain-lain. Ya, taip. Selanjutnya, jadi tolong nanti dikoordinir, diagendakan, ya, kita puasa yaitu apa? Puasa Asyura. Puasa Asyura. Syukur bisa 3 hari, kalau enggak bisa 3 hari maka 2 hari. Enggak bisa 2 hari, ya, maka sehari. Jangan disepelekan, ya. Kita latih. Ya, sebagai penuntut ilmu, kita harus melatih diri kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi keutamaan puasa Asyura sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu ala Allah an yukaffira sana. Saya berharap puasa Asyura itu menghapus dosa setahun. Setahun, dosa-dosa kita setahun. Kalau puasa Arafah 2 tahun. Ini puasa Asyura 1 tahun. Bayangkan, dosa kita ini banyak. Setiap hari kita berdosa. Ya, setiap hari kita melakukan kesalahan. Maka momentum ini, kesempatan ini tidak boleh kemudian untuk kita sia-siakan. Ya, mari kita manfaatkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Karena kita adalah makhluk yang banyak melakukan dosa. Kullu bani Adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik setiap anak Adam pasti banyak salahnya. Dan yang paling banyak salahnya, yang paling baik adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, ayo ikhwah, kita sampai pada hadis yang ke-65 ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qaal. Dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Meridai keduanya. Karena sahabat Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman kunyahnya, dan ayahnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini jadi putranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Umar, termasuk al-Abadilah al-Arba'ah, 4 Abdullah dari kalangan sahabat ya yang istimewa. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibnul As, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair. Ini kalau disebut al-Abadilah dari kalangan sahabat, maksudnya 4 orang ini. Ya, jadi kalau misalkan Ibnu Umar minal Abadilah, beliau termasuk Abadilah. Maksudnya Abadilah itu 4 sahabat yang namanya Abdullah. Pertama, Abdullah bin Amr ibnul As. Yang kedua, Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas. Dan yang keempat, Abdullah bin Zubair. Ini semua sahabat Nabi SAW ya, yang namanya Abdullah, sehingga dikenal dengan Al-Abadilah. Karena dua-duanya adalah sahabat, yaitu putra dan ayahnya sahabat, maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Karena ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adab Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para sahabat Nabi. Di antaranya yaitu senantiasa bah mendoakan kebaikan untuk para sahabat sahabat Nabi. Kita doakan. Ya. Karena mereka memiliki jasa yang sangat besar. Dengan sebab para sahabat, Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya ini. Ya, merekalah yang menyampaikan Al-Qur'an kepada kita, yang menyampaikan hadis kepada kita, yang menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Makanya jasa para sahabat sangat besar. Pembelaan mereka sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Karena ayat itulah sehingga termasuk kebiasaan ulama ussalaf, kalau ya disebut nama sahabat maka kita mendoakan radhiyallahu anhu sebagai doa. Ya, sebagai doa. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat. Mereka mendahului kita dalam keimanan. Maka mereka mengatakan, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi kulubina hillal lilladzina amanu. Jangan jadikan di dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai ada kebencian dalam hati kita kepada para sahabat, seperti orang-orang apa? Syiah Rafidah. Di mana ya mereka terbalik. Mereka mencintai orang-orang yang dibenci, dilaknat, dimurkai oleh Allah, Yahudi, Majusi. Justru mereka melaknat orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah, yaitu para sahabat. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melaknatnya, mengkafirkannya, menghinanya. Ya. Nah, maka kita harus berlindung diri ya dari pemikiran-pemikiran menyimpang Syiah Rafidah. Ya, salah satunya adalah kebencian mereka kepada para sahabat. Kewajiban bagi kita adalah mencintai para sahabat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansar adalah keimanan, dan membenci mereka adalah kemunafikan. Ya, orang-orang yang membenci para sahabat, orang-orang yang menghina para sahabat, mereka pada hakikatnya adalah munafik. Apa itu munafik? Munafik adalah orang-orang yang menampakkan keislaman tetapi pada hakikatnya dia menyembunyikan kekufuran. Mereka bertopeng dengan topeng Islam tetapi pada hakikatnya itu hanya casing saja. Dalamannya adalah kekufuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami berarti bukan hanya sahabat Ibnu Umar saja, tetapi bersama yang lainnya. Yani para sahabat pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kami pernah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi. Ini adab. Ya, bahkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam untuknya, yaitu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada faedah penting. Ya, faedah penting yang pernah disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala wa ra'a. Kenapa para ulama ketika menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka menggabung antara selawat dan salam sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebut nabi yang lain, Isa, Musa, Ibrahim, mereka hanya salam saja, alaihi salam. Ya kan? Kalau para nabi Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kebiasaan para ulama. Kebiasaan para ulama. Kenapa? Kenapa kok dibedakan? Ya. Beliau memberikan faedah kepada kita karena itulah metode Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab tadi ketika menyebut Nabi Muhammad sallu alaihi wasallimu taslima. Digabung dua. Sallu selawat, wasallimu selamat. Ya, jadi dua, selawat dan salam. Tapi ketika para nabi yang lain, ya, hanya sekedar apa? Salam saja. Wassalamu alayya, ya, yauma wulidtu. Misalnya. Demikian juga wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan? Di situ cuma sekedar apa? Salam saja. Nah, ini faedah menarik dari beliau. Taip. Suatu saat ketika kami di sisi Rasulullah SAW, fa'utiya bijummar. Nabi SAW didatangkan kepada beliau jummar. Jummar itu apa ya? Dalemannya pohon kurma. Dalemannya itu namanya jummar. Antum tahu biasa ini bukan kurma ya. Kalau misalkan kalau di kita biasanya ada pohon pisang, itu ada dalemannya. Ya, ada dalemannya. Biasanya kalau dalemannya pohon pisang, itu semakin dalam yang tengah-tengahnya itu malah bisa dijadikan sebagai ya, sebagai dimasak biasanya. Ya, apa namanya? Sayurnya, sayur. Sayur apa itu? Di Lombok saya pernah dikasih kayak gitu. Ya. Nah, apa namanya itu? Siapa yang kuliner? Yang ahli kuliner. Indonesia itu masya Allah kreatif kalau soal makanan. Soalnya, jangankan pohon kurma, ya, pohon kurma, pohon apa tadi? Pisang. Ya, yang lain aja pisang. Ya. Nah. Ala kulli hal, jadi maksudnya jumar itu adalah dalemannya apa? Dalemannya pohon kurma, ya. Kalau antum belum pernah lihat pohon kurma, ya, berdoa nanti bisa ke ya, Mekah atau Madinah. Di sana banyak, terutama di Madinah. Madinah itu pusatnya apa? Pohon kurma. Makanya sering ya, sering sekali dalam banyak hadis disebutkan tentang kurma. Ya, manfaat-manfaatnya, pohonnya, daunnya dan sebagainya, karena memang Nabi tinggal lama di Madinah. Dan Madinah itu pusatnya kurma sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Nah, di antara kurma yang paling masyhur di kota Madinah, kurma Ajwa. Ya, yang siapa yang memakannya 7 butir setiap pagi, maka dia akan dilindungi dari sihir, dari syaitan. Nah, dan banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Taib. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, inna minas syajari syajaratan, wa dhakarul hadis, wa zada fi hadihi ar-riwayah, fa'idha ana asghurul qawmi fasakattu. Nabi SAW pernah mengatakan, ada sebuah pohon, itu merupakan perumpamaan seorang muslim. Ini sudah pernah kita bahas ya, sebelumnya. Makanya di sini tidak dicantumkan secara lengkap, karena sudah pernah dibahas sebelumnya. Di mana Nabi SAW memperumpamakan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Ya, ada sebuah pohon, kata Nabi SAW, dia diperumpamakan seperti orang-orang yang beriman. Nabi melontarkan pertanyaan. Nabi membuat teka-teki kepada para sahabat. Ayo, pohon apa? Ya, pohon-pohon apa? Kata Nabi, ya, dia adalah perumpamaan untuk seorang yang beriman. Jadi ini juga menarik, memberikan kita faedah. Hendaknya bagi seorang guru, seorang ustadz itu apa? Ya, kreatif, aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, karena kalau guru itu aktif, ya, terus apa namanya, murid diajak ditanya, diskusi, dialog, nggak ngantuk. Ya, kalau ada yang tidur ngantuk, tanya, melek langsung dia. Ya, yang ngelamun-ngelamun, nah itu ustadznya harus, jangan cuma sekedar yang penting pokoknya ngajar gitu, jangan. Diperhatikan murid-muridnya ini. Kadang-kadang suka begitu, ada yang suka ngelamun, ada yang suka coret-coret, ya, ada yang ngantukan, ya, ada yang sampai ngiler sampean. Nah, maka penting dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu bisa apa? Membuat suasana taklim menjadi apa? Hidup. Nah, itulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu sudah kita sampaikan ya, segi-segi atau sisi-sisi perumpamaan antara orang yang beriman dengan kurma. Yakni kenapa Nabi SAW menyamakan pohon kurma itu dengan orang yang beriman? Pasti di sana ada apa? Kesamaan-kesamaannya. Dulu sudah pernah kita bahas. Masih ingat apa enggak? Ya, di antaranya apa? Pohon kurma itu apa? Kuat, kokoh, tegar. Begitu juga orang yang beriman. Harus kuat, harus tegar. Ya, makanya antum ketika antum belajar ilmu agama, ya, menggariskan dalam hidup ini untuk hidup di atas naungan Al-Quran dan Sunnah, di atas naungan Tauhid, ya, antum harus tanamkan siap untuk menghadapi apa? Ujian dan cobaan. Karena orang yang telah menggariskan dalam hidupnya untuk hidup di atas Al-Quran dan Sunnah pasti akan mendapatkan tantangan sesuai dengan keimanannya, ya, akan mendapatkan ujian, cobaan. Ya, orang mungkin akan mencemooh dia, orang mungkin akan membuli dia, orang akan mengata-ngatai dia, dibilangin radikal, ya, dibilangin teroris, dibilangin ketinggalan zaman, kolot, kuno, kampungan, ya, Wahabi, ya, nggak cinta Nabi, nggak cinta wali, macam-macam pokoknya tuduhan-tuduhan. Kita harus apa? Siap dan sabar dalam menghadapi itu. Kalau antum nggak siap menghadapi ujian dan cobaan, ya, dengan berbagai omongan orang, maka laisa hadza bi usyuki fadruji, ya, ini bukan lapanganmu, menyingkirlah. Ya, kalau kita memang ingin, ya, menatapi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ingatlah surga Allah Subhanahu wa taala itu mahal, ya, tidak dilalui dengan nyantai, enak-enakan, enggak, harus ada tantangan di sana. Ya, kalau manusia mau bepergian saja akan mendapatkan ujian, tantangan. Makanya Nabi mengatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Perjalanan dunia itu adalah sebagian dari siksaan. Maka begitu pula perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tuh harus siap, harus kuat. Ya. Baik. Yang kedua, sisi persamaannya juga, yaitu kalau pohon kurma itu ada akar, ada batang, ada tangkai, ada buah, maka begitu pula keimanan. Ya, akarnya mengakar di dalam hati, membuahkan amal soleh, ya, membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, taip. Dan banyak sisi-sisi yang lain kesamaannya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kalau ingin lebih detail, ada buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Ta'ammulat fi Mumasalatil Mu'min lin Nahlah, renungan tentang perumpamaan orang beriman dengan pohon kurma. Jadi kenapa Nabi memperumpamakan orang beriman itu dengan pohon kurma, itu dibukukan secara khusus oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala warah. Taib. Wazada fi hadhi riwayat, dan dalam riwayat ini ada tambahan, fa'idha ana asgharul qawmi fasakattu. Saya adalah yang duduk di situ, asgharul qawm, kaum yang paling kecil, paling muda. Karena sahabat Ibn Umar ini termasuk sahabat yang muda. Ya, ketika Nabi SAW hidup, beliau masih kecil. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, ya. Ini Abu Sa'id Al-Khudri, ini sahabat-sahabat yang masya Allah remaja-remaja. Ya. Saat perang Uhud saja Nabi SAW menolak sahabat Ibnu Umar. Karena dianggap masih apa? Kecil. Enggak boleh. Nah, ketika umur 15 baru apa? Boleh. Itulah kenapa para ulama ngambil dalil bahwa umur 15 adalah tanda balik. Ya. Ada tanda balik. Yang umur 15. Bukan 17 ya. Sebagian kan 17 tahun ke atas. Enggak. Balik itu 15. Itu jumhur ulama. Mayoritas ulama berdasarkan dalil tadi salah satunya. Demikian juga Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau baru khitan. Beliau baru khitan. Itu menunjukkan bahwa sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, Anas bin Malik ini sahabat-sahabat yang masih muda. Sahabat-sahabat yang masih muda. Beliau mengatakan, fa'idha ana asghurul qawm, saya yang paling kecil saat itu. Fasakattu, saya diam. Kenapa? Malu. Mau jawab. Sebenarnya tahu. Sahabat Ibnu Umar tahu jawabannya. Makanya ketika pulang ngomong sama bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Ya, mungkin bahasa bebasnya gitu ya. Bi, sebenarnya saya tadi tahu jawabannya. Saya mau jawab apa? Kurma. Kata Umar bin Khattab, andekan kamu tadi jawab, itu lebih saya sukai daripada dunia dan isinya. Maksudnya apa? Membanggakan orang tuanya. Ini yang gede-gede gak tahu, yang kecil tahu gitu kan. Wah, seneng orang tuanya, membanggakan. Makanya antum harus jadi anak-anak yang bisa membanggakan orang tua gitu. Ya, maksudnya membanggakan di sini, tatkala kita menjadi anak-anak yang saleh, yang saleha, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling membanggakan orang tua. Orang tua enggak pengin kita ya dari kita untuk membawa dunia. Ya, orang tua ngirim kita, mondokkan kita, yang dia harapkan apa? Agar kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah. Ya, maka antum hendaknya menjadi orang-orang yang bisa membanggakan orang tua, ya, bukan dengan harta. Ya, bukan dengan harta. Walaupun harta juga kadang menyenangkan orang tua, tapi mereka maklumlah, di sini bukan tempat untuk mencari harta. Ya. Kalau mungkin orang-orang umum membahagiakan orang tua mereka dengan harta, kita membahagiakan orang tua kita dengan apa? Dengan agama, dengan kesolehan kita, dan itu lebih awet. Apa artinya kesuksesan seorang anak dalam masalah dunia kalau dia rusak akidahnya, rusak akhlaknya, tidak punya adab kepada orang tuanya? Enggak ada artinya. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk apa? Berusaha menjadi penyejuk mata bagi orang tua kita. Fasakat tu, saya diam. Maksudnya malu dia. Tahu dirilah, masih kecil gitu kan. Enggak enak. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah yang sudah kita sampaikan. Dan yang menarik dari hadis ini adalah bagaimana kecerdasan sahabat Ibnu Umar. Ya, di mana Nabi SAW membuat teka-teki, tapi beliau apa? Faham dengan teka-teki itu. Inilah kecerdasan. Inilah paham. Ya, pemahaman. Mirip dengan hal ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat cerdas. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Inna abdan khayyarahu Allah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itu, demikian Abu Bakar nangis. Abu Bakar apa? Nangis. Akhirnya ya para sahabat mengatakan, "Kenapa kamu nangis, wahai Abu Bakar?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba memberikan diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kok kamu malah nangis? Ternyata itu justru menjadi kecerdasan sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Paham bahwa yang dimaksud hamba yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dirinya. Ya, yang menunjukkan akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ya, beliau Abu Sa'id mengatakan, fakana Abu Bakrin a'lamana. Abu Bakar itu adalah orang yang paling berilmu diantarakan, paling cerdas diantarakan, paham. Demikian juga kisah, ya, mirip dengan kisah pemahaman seperti ini juga ya, kisah kecerdasan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika dipanggil oleh Umar bin Khattab, diajak kumpul ya bersama senior-senior sahabat. Maka Umar bin Khattab melontarkan sebuah pertanyaan. Bagaimana menurutmu tentang tafsir idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rata-rata para sahabat menafsirkan sesuai maknanya, yakni apabila telah datang Fathu Mekah, manusia akan berbondong-bondong masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih. Lalu Umar bin Khattab nanya sama Ibnu Abbas, "Bagaimana menurut kamu wahai Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas saat itu masih muda ya. Masih muda, tapi cerdas. Dialah yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pinterkan ya anak ini dalam agama, terutama yaitu dalam ta'wil, tafsir Al-Qur'an. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Ayat itu atau surat itu adalah tanda bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Telah dekat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak tasbih, zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan benar, ternyata ayat surat An-Nasr itu tadi adalah termasuk surat-surat yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kecerdasan. Ya, kecerdasan sahabat Ibnu Abbas. Ya. Nah, jadi ada beberapa orang itu memiliki kecerdasan ya dalam memahami Quran, dalam memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dapat satu hadis. Taib. Nah, Bapak, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib. Apakah penuntut ilmu zaman sekarang memungkinkan untuk menulis, mengarang kitab sebagaimana kitab-kitab para ulama yang dipakai untuk menuntut ilmu zaman sekarang, atau minimalnya membuat karangan ya tentang agama? Ya, tidak mengapa penuntut ilmu latihan. Tapi jangan tergesa-gesa untuk apa? Menyebarkannya kepada manusia. Tapi kalau dia melatih dirinya untuk menulis dengan tujuan untuk mencatat ilmu yang dia dapatkan, ya, dia jadikan untuk arsip untuk dirinya, maka ini thayyib, ini bagus. Karena ilmu itu ikhwan, ilmu itu beda antara dicatat sama enggak dicatat. Ya. Antum kalau mencatat itu, maka akan membantu antum untuk apa? Mengingat. Makanya dulu kenapa para ulama rata-rata apalannya kuat? Karena mereka nulis. Mereka nulis. Jadi nulis itu menguatkan hafalan. Menguatkan hafalan. Ya. Baik. Makanya Nabi SAW mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. As-Sya'bi pernah mengatakan, "Idza sami'ta fa'idatan faktubha walau 'alal ha'id." Kalau kamu mendengar satu faedah, maka catatlah walaupun di tembok. Walaupun di tembok, maksudnya itu menunjukkan mubalaghah ya. Untuk betul-betul motivasi agar kita mencatat. Bukan berarti nanti antum ya tembok kamar asrama dicatati semuanya, atau di bangku. Nah, ini sukanya biasanya bangku tulisi ya, kadang tulisannya enggak jelas lagi ya. Baik. Jadi maksudnya tidak mengapa para penuntut ilmu itu apa, mencatat faedah atau malah mengarang. Kalau memang sudah waktunya dia melatih dirinya untuk menulis, enggak ada masalah. Tapi ingat, jangan terburu-buru untuk menyebarkannya kepada orang lain. Kalau antum belum matang, jangan terburu-buru. Tapi kalau dia melatih untuk dirinya sendiri, arsip untuk dirinya sendiri, untuk misalkan catatan di kelas atau ini untuk saya sendiri misalkan, tidak bukan untuk disebarkan, maka ini bagus. Ya, suatu saat nanti akan berguna bagi antum. Mungkin sekarang antum ya menganggap remeh, enggak ada faedahnya. Tapi kalau antum tekun, sabar, mencatat, antum akan merasakan banyak faedahnya. Terutama nanti kalau antum sudah enggak belajar lagi. Ya. Itu catatan-catatan antum akan sangat berfaedah. Ya, antum bisa rasakan sendiri. Kalau antum enggak mencatat itu, enggak mencatat satu ilmu itu, sekarang paham. Jangankan tahun depan atau bulan depan, antum pulang dari masjid, masuk kamar, suruh ngulang lagi catatan tadi, belum tentu apa? Belum tentu apa? Hilang. Tapi kalau antum catat, ini bisa tahan lama. Bisa setahun, bisa dua tahun, selama catatannya masih ada. Kalau hilang ya percuma juga. Ya. Ini kan ini faedah. Bisa nanti dipakai antum ketika sudah ngajar. Wah, ini anak dulu masih ada catatannya ini. Taklik. Taklikat alal mukhtarat. Masyaallah. Ya. Ini ada catatannya. Atau misalkan antum belajar apalah di kitab apa ada catatannya, itu sangat berfaedah. Oh, dulu terjemahannya seperti ini. Oh, dulu penjelasannya seperti dari ustaz. Itu antum akan merasakan. Tapi tadi sekali lagi, jangan terburu-buru untuk apa? Menyebarkannya. Kalau menyebarkannya, mencetaknya, kemudian disebarkan, itu kalau sudah matang ilmunya. Kapan seorang bisa mengetahui bahwa dia matang? Ya, kalau sudah direkomendasikan oleh ustaznya untuk mendakwahkan. Ya, antum sudah waktunya untuk ngajar, antum sudah waktunya untuk berdakwah kepada orang lain, fadhal. Apalagi zaman sekarang, ikhwan, dakwah dengan tulisan itu sangat apa? Penting sekali. Benar kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, dakwah dengan tulisan itu lebih besar manfaatnya daripada dengan lisan. Itu kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Shaidul Khatir. Kenapa? Karena dakwah dengan tulisan itu pertama lebih luas penyebarannya. Terutama zaman sekarang. Antum nulis di media sosial, nulis misalkan di Facebook atau di WhatsApp atau di website misalkan, itu dibaca oleh banyak orang. Ya, bahkan luar negeri pun bisa baca. Ya kan? Dengan perkembangan media sosial pada zaman kita sekarang. Tapi kalau antum ngajar misalkan di kelas saja, ya hanya orang tertentu saja. Yang kedua, lebih awet. Kalau tulisan itu lebih awet. Imam Bukhari, Imam Muslim, Masya Allah, udah meninggal lama. Tapi sampai sekarang, tulisannya berguna. Tulisannya. Beliau sudah gak bisa ngajar lagi. Tapi tulisannya bermanfaat. Begitu. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dakwah dengan tulisan itu sangat apa? Penting. Wallahu a'lam. Apabila ada dua orang yang masuk surga dan mereka masuk surga beda tingkatannya, apakah mereka bisa bertemu? Nah, ada penduduk surga, mereka bisa apa? Saling bertemu antara satu dengan yang lain. Saling berziarah antara satu dengan yang lain. Ya, mereka saling mencintai antara satu dengan yang lain. Ya. Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan di antara mereka. Saling berziarah di antara mereka. Itu kenikmatan penduduk surga. Ya, bisa antar teman, bisa antar keluarga. Selama mereka apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'atsum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman, keluarga mereka juga beriman, kami akan kumpulkan mereka di surga. Dan itulah reuni yang sesungguhnya. Reuni yang sesungguhnya itu tatkala kita reuni di surga bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita. Tapi syaratnya apa tadi? Iman dan amal soleh. Ya, kalau kita pingin bisa ketemu dengan keluarga kita, ketemu dengan sahabat kita di surga, caranya adalah kita menjadi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Baik. Jadi ini ada, bisa. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis juga. Kalau pengen tahu tentang kenikmatan-kenikmatan surga, bisa baca bukunya Imam Ibnul Qayyim, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ya. Bagaimana jika lebih dari 3 kali, apakah membatalkan sholat? Syukran Ustadz atas jawabannya. Nah, digigit nyamuk ketika sholat, ya. Kemudian kita gerak untuk apa namanya, menghalaunya. Apakah itu diperbolehkan? Boleh. Ya, boleh. Ya, karena gerakan dalam sholat itu terbagi menjadi 5 macam. Pertama, gerakan yang wajib. Gerakan yang wajib. Yaitu kalau dia bergerak untuk sesuatu yang wajib. Misalkan dia sholat, sholatnya enggak menghadap kiblat. Lalu diingatkan, keliru kiblatnya. bukan ke sana, yang benar ke sini. Misalkan dia bergerak, gerakannya wajib karena menghadap kiblat, hukumnya wajib. Taip. Yang kedua, gerakan yang hukumnya sunnah, yaitu kalau dia bergerak untuk sesuatu yang sunnah. Misalkan biasanya ada sebagian yang batal, misalkan batal, akhirnya kosong soft depannya, ya kan? Nah, kita yang di belakangnya maju, boleh atau tidak? Boleh. Dan itu dianjurkan, disunnahkan. Kata Nabi SAW, man sadda furjatan fis saf rafa'allahu lahu darajah wa hatta anhu khatiyah. Siapa yang menutup lubang dalam saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dan mengampuni dosanya. Ya, insyaallah. Tapi ingat, saya ingatkan di sini sedikit aja. Jangan sampai kita was-was ketika batal ya. Ya. Jadi ketika kita membatalkan itu betul-betul karena batal. Mungkin enggak kuat nahan ya, kencing atau BAB gitu ya. Jangan sampai hanya karena apa? Was-was. Ini yang saya ingatkan. Ya. Kadang-kadang terutama sebagian santri baru atau yang lain, kadang-kadang sering kok batal gitu. Ya, sering batal. Nah, ini sering dia membatalkan itu kenapa? Jangan hanya karena was-was. Kalau was-was enggak boleh. La yansarif hatta yajida hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan dia membatalkan puasanya sampai dia betul-betul yakin. Kapan betul-betul yakin itu? Kalau mencium bau kentutnya atau ya, mendengar suara kentutnya. Jadi artinya betul-betul yakin bahwa dia batal. Jangan cuma sekedar mules dikit ya, batal. Nah, itu. Yang ketiga, gerakan dalam sholat yang haram. Gerakan dalam sholat yang haram. Kapan itu? Gerakan yang banyak dan terus-menerus sehingga orang yang melihatnya mengatakan dia enggak sedang sholat. Misalkan ada orang ketika sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam mainan HP. Ya, sholat tulenan HP, masya Allah. Ya, balesin WA malah, masya Allah. Malah bikin status FB lagi. Ya. Wah, ini orang yang melihat pasti akan mengiranya ini nggak lagi apa sholat. Itu batal itu sholatnya. Itu batal. Gerakan yang membatalkan. Yang keempat, ya, gerakan yang makruh. Gerakan yang makruh. Kapan gerakan yang makruh? Yaitu gerakan yang banyak tapi tidak terus menerus. Tidak terus menerus dan tidak ada kaitannya dengan sholat. Misalkan orang yang sering ya banyak misalkan mainan jerawat. Sholat tulenan jerawat terus pencetin. Waduh, berdarah rek. Mainan jerawat. Atau yang disebutkan oleh para ulama seperti apa? Farqa'atul asabi. Kertekan kalau orang Jawa, tahu? Membunyikan ini. Nah, ini biasanya. Ini sering juga nih biasanya pas salat kertekan. Kertekan itu membunyikan. Nah, ini kertekan gini. Tek tek. Nah, ini. Terus ini tangannya. Habis itu lehernya biasanya. Nah, ya. Habis itu mana lagi? Kakinya, bisa juga. Habis itu pinggangnya. Nah. Ini mau sholat apa senam? Nah ini makruh ini ya. Tidak diperkenankan. Baik, yang terakhir yaitu gerakan yang mubah. Gerakan yang mubah adalah gerakan yang sedikit dan ada hajahnya, ada kebutuhannya. Contohnya yaitu misalkan yang sedikit ya, misalkan gatel seperti tadi, misalkan gatel karena dicokot nyamuk, kita halau sebentar aja, gak apa-apa, sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Yang gak boleh itu kalau mulai dari takbiratul ihram sampai salam gitar terus. Ya, waru, ogrok, ogrok, ogrok. Ya. Nah itu yang gak boleh. Ya. Tapi seperlunya saja, maka itu boleh. Ya. Bahkan ikhwan, walaupun ya ini penting juga, biasanya kalau banyak nyamuk itu, perhatikan, sebisa mungkin menghalaunya dengan lembut. Jangan, betul sih menghalau, ceplas-ceplas, akhirnya berisik, mengganggu, pak, pak. Kadang apa namanya itu di kakinya temannya juga, ini sama dia, ya, karena dia gemes sama apa, sama nyamuk. Jangan juga, ya, yang parah lagi ngejar nyamuknya juga. Nah, ini berlebihan. Jadi sesuai saja, sesuai apa kebutuhan, itu boleh. Atau berdehem, berdehem. Oh ya, sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan. Berdehem itu maksudnya misalkan, misalkan ada kita sholat sunnah terus ada tamu misalkan, kita berdehem boleh. Terus dikeraskan misalkan bacanya boleh, ya tidak, tidak, tidak mengapa. Yang nggak boleh kalau antum berdehem untuk imamnya karena kelamaan. Sampainya lama banget nih imamnya. Nah itu berdehem ya untuk karena imamnya. Nah itu yang nggak benar. Jadi intinya kalau cuma gerakan itu sedikit dan ada hajah maka tidak, tidak mengapa. Yang penting jangan terlalu apa sering. Nah, jangan terlalu sering. Adapun gerakan-gerakan yang sering, ya, yang banyak, ya ini yang hendaknya perlu dihindari. Ya, termasuk yang perlu dihindari juga sering-sering ngupil. Ya, pas sholat ngupil, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai nanti rakaat keempat ngupil terus. Ya, udah gitu nanti sampahnya, ya, diterbangkan lagi. Kena soft depan, samping, ya malah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.